إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ikhwani kiram, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya, kita diantara hamba-hamba Allah, agar supaya menyandarkan seluruh nikmat yang ada pada diri kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Demikian juga yang sedikit ataupun banyak, sandarkan nikmat tersebut hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam Al-Quran Al-Karim kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ apapun yang ada kepada kalian berupa nikmat, فَمِنَ اللَّهِ adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, bahkan nikmat kehidupan seluruhnya adalah anugerah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lupa untuk bersyukur kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya nikmat yang Allah anugerahkan tersebut jangan pernah dirubah, jangan pernah dikufuri, jangan pernah dia khianati, jangan menyandarkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena hal tersebut akan Allah ancam terangkat nikmat tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yubayyiru ma biqaumin hatta yubayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada diri seorang hamba yang berupa nikmat, sampai hamba tersebutlah yang merubah pada diri dia itu sendiri. Zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiruhu ma bi anfusihim. Sebagaimana dengan ayat yang pertama di atas, Allah tidak akan pernah merubah apa yang ada pada seorang hamba sampai hamba tersebutlah yang merubah nikmat yang ada pada diri dia. Apa yang Allah cabut dari kita berupa nikmat merupakan sebab dari perbuatan kita sendiri. Dan Al-Quran Karim juga kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wa itta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mengajak umat manusia seluruhnya untuk selalu mengingat nikmatnya, sandarkan kepadanya, bersyukur hanya kepada Allah. Dan pada siapa yang mengingkari nikmat tersebut, siksa Allah teramat pedih. Diancam juga akan Allah cabut nikmat yang dia kufuri tersebut. Masyarul muslimin jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak ayat Al-Quranul Karim serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita tentang tadzkirun ni'mah. Ingat akan nikmat. Salah satu ayat yang mengingatkan kepada umat manusia agar supaya umat manusia tersebut mengingat nikmat Allah dan jangan dikufuri apalagi dirubah adalah nikmat persaudaraan. persaudaraan, persahabatan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu Allah anugerahkan kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, pembuktian akan persaudaraan adalah nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu udzkuru ni'matallahi alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ketika kalian tadinya bermusuhan, kemudian jadilah dengan nikmat Allah kalian bersaudara. Padahal dahulunya kalian berada di tengah jurun untuk terjerumus ke dalam neraka. Allah selamatkan kalian dari jurang kebinasaan neraka tersebut. Karena bercerai-berai, karena bertikai, hilangnya persaudaraan. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menerangkan kepada kalian tentang ayat-ayat-Nya. La'allakum tahtadun, semoga saja kalian bisa mengambil pelajaran. Semoga saja kalian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dari awal ayat sampai akhir ayat. Berawal dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala memulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Siapa yang terdapat keimanan di dalamnya, di dalam dadanya, ayat ini sebagai seruan kepada dia. Kepada seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, udzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ingat, jangan diingkari, jangan dikufuri, apalagi mau dirubah dan diganti, karena ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, ketika kalian bermusuh-musuhan, akhirnya Allah satukan hati-hati kalian. Sebelum mendapat hidayah, masing-masing dengan jalan kesesatan dia. Sebelum berkumpul di satu tempat, tadinya masing-masing memilih jalan yang berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, akhirnya jadilah kalian karena nikmat dari Allah bersaudara. Persaudaraan adalah kenikmatan. Persaudaraan adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, patut untuk dijaga dan dipelihara, jangan pernah dirubah apalagi diganti serta dikufuri. Perhatikan, karena tidak adanya persaudaraan, karena terjadi saling musuh bermusuhan, kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha, permusuhan menggiring kepada jurang kecelakaan yang mengantarkan kepada neraka, akhirnya Allah angkat permusuhan tersebut, pertikaian tersebut. Jadilah kalian bersaudara dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat persaudaraan menggiring kepada hidayah dan petunjuk. Barang siapa yang bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersaudara di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dia yang tepat dan pantas untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Semoga saja kalian mendapatkan petunjuk dengan persaudaraan. Petunjuk akan terangkat apabila terjadi pertikaian dan perselisihan, apalagi permusuhan. Kebalikannya, Allah akan memberikan petunjuk ketika orang-orang tersebut bersaudara dan bersahabat. Masyarakat muslimin jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak fawaid yang bisa kita petik dari hubungan jalinan persaudaraan di atas satu agama, di atas satu kepercayaan dan ideologi. Baik itu fawaidnya berkaitan dengan kehidupan di dunia, serta juga fawaid yang bisa mengantarkan bahkan sampai ke kehidupan akhirat. Datang asar yang indah dari Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih sampai kepada dia. Dia mengatakan bahwa Imam Muhammad bin Wasi' ma yabqa min ad-dunya shay'an aladh min as-salati fi jama'atin wa liqa'il ikhwan, tidak ada lagi yang tersisa dari kehidupan dunia berupa kelezatan yang lebih lezat daripada salat di jamaah serta pertemuan dengan saudara. Pertemuan dengan saudara menurut Imam Muhammad bin Wasi' adalah kelezatan duniawi. Ketika kita keluar di luar sana, kemudian berhadapan dengan orang yang benci kepada kita, tidak suka kepada kita, sempit rasanya dada. Seakan-akan tidak mau keluar rumah, hanya tinggal di dalam rumah. Namun terasa nikmat ketika kita bertemu dengan seseorang dan ternyata dia cinta kepada kita, dia suka kepada kita. Dia pun menjadi persaudaraan dengan kita. Ini termasuk bagian daripada kelezatan dunia yang. Kenikmatan yang lain juga yang ditimbulkan dari persaudaraan adalah kata Imam Abdul Mu'taz rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwasanya man ittakhadha ikhwanan kanu lahum a'wanan, barang siapa yang menjadikan saudara-saudara, dia menjadikan orang tersebut adalah saudara dia, maka saudara tersebut bisa jadi sebagai penolong bagi dia, pembela bagi dia, penguat bagi dia, pendukung dia. Ini nikmat daripada persaudaraan. Demikian juga datang asar yang indah dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa liqaul ikhwan zihabul ahzan, pertemuan dengan saudara akan melenyapkan kesedihan, melenyapkan permasalahan. Sekadar bertemu dengan saudara, berbincang, bercanda, bersenda gurau, akhirnya menghilangkan problematika yang mungkin saja sedang terserang di dalam benak kita. Pertemuan dengan saudara menghilangkan permasalahan. Apalagi dengan dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala serta Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang nikmat daripada persaudaraan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, potongan awalnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saba'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu." 7 jenis orang yang Allah akan berikan naungan dia di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a fi wa iftaraqa fi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bergabung karena Allah, demikian juga berpisah karena Allah. Kenikmatan persaudaraan di atas jalinan tali Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan naungan. Naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan persaudaraan yang dijalin di kehidupan dunia yang diikat di atas satu ketakwaan akan mengantarkan persaudaraan tersebut sampai ke dalam surga. Jalinan persaudaraan yang diikat di atas ketakwaan di kehidupan dunia akan mengantarkan jalinan persaudaraan tersebut sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin." Orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang berteman di kehidupan dunia, akan terputus di kehidupan akhirat, akan menjadi musuh, saling bermusuhan sesama mereka, kecuali orang-orang yang bertakwa ini di kehidupan akhirat. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan penduduk surga, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Kami angkat kedengkian, kami angkat hasad, kami angkat kebencian bagi penduduk surga di dalam dada-dada mereka. Kami menjadikan mereka bersaudara. Mungkin pernah terjadi keributan, pernah terjadi pertikaian, pernah terjadi silang pendapat di kehidupan dunia. Namun selama itu di atas ketakwaan, di dalam surga Allah cabut pertikaian tersebut dan jadilah mereka saling bersaudara. Kebalikannya bahwasanya di dalam neraka tadinya mungkin mereka bersaudara, bersahabat, namun ketika masuk ke dalam neraka tidak ada pertemanan dan persahabatan yang baik. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Keluhan dari penduduk neraka bahwasanya kami di dalam neraka tidak mendapati pemberi syafaat, tidak juga terdapat teman yang akrab. Inilah hukuman bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Tidak ada teman bagi dia, tidak ada sahabat bagi dia, tidak ada saudara bagi dia yang bisa melindungi dia. Masyarakat muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita ingat bersama. Ketika di depan telah kita kemukakan bahwasanya persaudaraan di atas satu agama dan kepercayaan adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada yang mau memutuskan jalinan persahabatan kita tersebut, persaudaraan kita tersebut. Karena Al-Qur'anul Karim serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya ketika ada orang yang ingin memisahkan dua orang yang bersaudara, ingin memisahkan dua orang persahabatan yang dibangun di atas tali Allah, tidak lain dan tidak bukan kecuali dia adalah iblis serta bala tentaranya. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-mutallun fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum." Hadis Jabir riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk membuat orang-orang yang salat di jazirah Arab menyembah dia. Namun dia masuk dari sisi mana? At-tahrij bainahum, akan membuat pertikaian sesama mereka, sesama kaum muslimin. Akan membuat perbedaan pendapat sesama orang yang salat. Jadi memisahkan antara dua orang yang satu agama adalah visi dan misi daripada syaitan. Datang juga dari Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Tukang sihir, dukun. Mereka mempelajari agar supaya bisa memisahkan antara suami dan juga istrinya yang terjalin dengan satu ikatan resmi pernikahan. Akhirnya terjalinlah saling suka, menyukai, cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayang. Namun syaitan tidak senang melihat orang saling cinta mencintai, makanya mereka mengirim bala tentara mereka dari kalangan dukun dan juga tukang sihir untuk bisa memisahkan orang-orang yang saling mencintai di permukaan bumi. Datang dari hadis Jabir radhiyallahu anhu riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna iblis yadau arsyahu 'alal ma." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya iblis membuat kerajaan dia di atas lautan, di atas samudra. "Tsumma yab'atsu sarayatan fa adnahum manzilatan indahu a'dhamuhum fitnah." Kemudian iblis alaihi laknatullah mengirim bala tentaranya, mengirim pasukannya, orang yakni syaitan dari bala tentaranya yang paling dekat hubungannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. "Fayaji'u ahaduhum faqala qad fa'altu kadha wa kadha faqala iblis ma fa'alta syai'an irji' faqala ahaduhum ma taraktuhuma illa qad farraqtu bainahuma." Kata salah seorang dari bala tentara iblis datang melaporkan kepada iblis sebagai pemimpin terbesar, "Aku telah melakukan ini dan melakukan itu." Iblis mengatakan, "Tidak, engkau belum melakukan sesuatu." Satu orang lagi datang dari kalangan iblis, bala tentara iblis, dia pun mengatakan bahwasanya, "Aku tidak tinggalkan mereka berdua kecuali setelah mereka berdua bermusuhan." Akhirnya kata iblis alaihi la'natullah, engkau adalah pahlawan dalam kerajaan iblis. Akhirnya dia diangkat derajatnya karena sudah bisa berhasil untuk memisahkan antara dua orang yang saling suka menyukai, cinta mencintai, kasih mengasihi dan sayang menyayangi. Jadi bala tentara iblis, iblis serta bala tentaranya berusaha untuk memisahkan dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kasih mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala, sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala adalah visi dan misi dari iblis serta bala tentaranya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Thumma amma ba'du. Para terbaik dari umat ini selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka adalah para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Orang-orang yang Allah utus terkhususnya kepada umat-umat setelah mereka sebagai panutan serta suri tauladan. Ingin ambil contoh dari para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Ingin menjadikan tokoh sebagai suri tauladan dan panutan, ambillah suri tauladan dan panutan dari mereka. Umat yang Allah puji setinggi langit, umat yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sanjung mereka. Berkaitan dengan materi persahabatan, persaudaraan di atas agama dan keimanan, ada beberapa kisah kita akan nukilkan berkaitan dengan persaudaraan di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'i, cerminan tentang pembuktian akan persahabatan yang sejati, pertemanan yang sejati, kekal dan abadi. Datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai seorang tamu dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innil majhur." Wahai Rasulullah, aku tertimpa musibah. Artinya aku sedang kelaparan sekarang di malam hari. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ba'di buyuti nisa'ihi falam yajid syai'an yudayyifu dhaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada rumah-rumah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. Namun beliau tidak mendapati di rumah-rumah istri-istri beliau sesuatu pun untuk bisa menjamu tamu beliau tersebut. Akhirnya beliau pun sodorkan tamu beliau tersebut kepada para sahabat yang bersedia untuk menjamu tamu beliau. Mayudifu daifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-laila. Siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini? Faja'a Abu Talha al-Ansari faqala ana ya Rasulullah. Akhirnya datang para sahabat namanya Abu Talha al-Ansari, dia pun mengatakan, saya wahai Rasulullah. Faja'a ila baitihi wa wajada nisa'ahu. Ini Ummu Sulaim. Akhirnya dia pun datang kepada rumah istrinya, yakni Ummu Sulaim. Faqala hada, akhirnya dia pun katakan kepada istrinya, hada daifu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fala tadzakhirihi syai'an. Ini adalah tamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai engkau menyembunyikan sesuatu apapun untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh istrinya, yakni Ummu Sulaim radhiyallahu anha, sebagai istri yang berbakti kepada suaminya. Fama ajidu indi syai'an illa quta sabiyyah. Aku tidak mendapati sesuatu apapun sebagai makanan kecuali ada bahan baku makanan untuk bayi kita. Dia punya bayi kecil, cuma itu yang dimiliki. Akhirnya Abu Talha pun mengatakan kepada Ummu Sulaim bahwasanya persiapkan makanan tersebut, hidangkan di meja makan, buatlah anak-anak tertidur malam hari ini dengan puas, kemudian kita menemani tamu kita tersebut, duduk bersama mereka, namun kita pura-pura makan sambil meredupkan cahaya di dalam ruangan makan. Mereka pun berdua pura-pura makan, karena makanan hanya berupa makanan bayi dan itu pun jumlahnya sangat sedikit, sampai betul tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam puas makan malam ketika itu di rumah mereka sebagai seorang tamu. Falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk di pagi hari, Abu Talha sebagai tuan rumah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Abu Talha sebagai tuan rumah, innallaha qad ajiba bi sani'ikuma fi dhaifikuma al-lailah atau al-bariha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala takjub dengan perbuatan kalian berdua. Kalian jamu tamu kalian berdua pada malam hari tadi. Perbuatan mereka berdua menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bukti tentang persaudaraan dan persahabatan karena Allah, dan itu adalah perjuangan dan pengorbanan yang mereka kerahkan, yang mereka serahkan, yang mereka persembahkan dan berikan kepada saudara mereka seorang muslim. Cerminan persaudaraan di atas iman dan Islam yang lainnya yang lebih tinggi daripada apa yang barusan kita sebutkan dan bacakan kisahnya. Di awal-awal Islam datang sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Afan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina Sa'ad bin Rabi' al-Ansari wa baina Abdurrahman bin Auf. Di awal-awal Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi' al-Ansari dengan Abdurrahman bin Auf dari kalangan Muhajirin. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma? Kata Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Inni min agnan nasi, inni min agnal ansari mala." Fa'uqasimukaha mali wa uzawijuk. Aku adalah orang Ansar yang termasuk orang kaya. Aku akan membagi hartaku menjadi dua. Aku berikan kepada engkau, aku pun akan menceraikan salah satu dari istriku dan aku akan menikahkan dia dengan engkau sebagai bentuk persaudaraan. Bahkan istrinya dia kasih, hartanya pun dia kasih sebagai bentuk cerminan tentang persaudaraan di atas iman dan Islam. Dan itulah bukti tentang persaudaraan yang sejati. Sampai akhir dari khutbah singkat pada pertemuan kita di kali ini, datang sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam Jami'us Shaghir yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tentang persaudaraan kemudian akhirnya berpisah merupakan hukuman dan ukubah dari Allah subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma tawaddatsnaani fillah, tsumma furriqu bainahuma illa bi dzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah dua orang yang bersaudara karena Allah, kemudian mereka dipisahkan juga oleh Allah subhanahu wa taala kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka berdua. Ketika terjadi jalinan ikatan persaudaraan karena Allah. Kemudian Allah memisahkan mereka berdua. Sebabnya adalah karena ada di antara salah satu dua pihak tersebut yang melakukan dosa. Oleh karena itu Allah hukum akhirnya mereka pun berpisah. Dari sini, ikhwanul kiram, barakallahu fikum jami'an, hendaknya kita introspeksi diri, memperbaiki diri. Bahwasanya mungkin kita menjalin persahabatan, jangan sampai jalinan persahabatan kita terputus hanya karena dengan sebab dosa yang pernah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا صلاة يا